Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa atba'i tabi'in wa man walahu ila yawm al-qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Kita masih melanjutkan apa yang dibahas oleh Qabil Qadat Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkaitan dengan akibat dosa yang ke-51, bahwa al-ma'asi sababu nisyanin nafsi wa ihmaliha, bahwasanya setiap perbuatan dosa dan maksiat akan bisa berakibat seseorang itu melupakan dirinya sendiri, mengabaikan apa yang menjadi kemaslahatan dan kepentingan dirinya sendiri, baik yang terutama sekali untuk kepentingan dan kemaslahatan dia di hadapan Allah di akhirat nanti, bahkan juga ya kemaslahatan dan kepentingan dia selama hidup di dunia. Artinya karena dosa dan maksiat, manusia bisa melalaikan kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, salah satu di antara ma yusamma bihi yaumul qiyamah, nama dari hari kiamat, ya, karena hari kiamat itu banyak sebutannya di dalam Al-Quran, Al-Ghasiyah, Al-Qari'ah, dan banyak nama-nama yang lain. Salah satu di antaranya adalah At-Taghabun. At-Taghabun itu adalah tipu-menipu. At-Taghabun, tipu-menipu, saling memanipulasi, yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, karena keberadaan ahli sorga yang digiring menuju sorga mereka, sementara di sisi yang lain orang-orang kafir dan ahli maksiat yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu digiring menuju neraka, itu seolah-olah merupakan tipu muslihat. Mereka yang selama ini seolah-olah berupaya keras untuk memupuk kebahagiaan dia di dunia, ternyata ujung dari perhelatannya di akhirat menuju ke neraka. Ternyata hasil usaha mereka adalah sengsara. Watilka tijaratun khasirah, itu yang disebut dengan perniagaan yang bangkrut. Oleh sebab itu, hari kiamat juga disebut dengan yaumut taghabun, hari di mana kondisi orang-orang yang beriman seolah-olah itu ya menipu daya orang-orang kafir. Fa idza kana yaumut taghabun, kata Ibnu Qayyim, di hari taghabun itu zahara lahumul ghubnu, ya. Zahara lahumul ghubnu fi hadhihi at-tijarah. Segala bentuk manipulasi dalam tanda kutip dalam perniagaan mereka di dunia itu akan terlihat jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang tertipu. Mereka adalah orang-orang yang dibohongin ya dalam upaya perniagaan mereka. Fatang qati'u 'alaihan nufus hasarat. Saat itulah segala asa manusia itu tuntas tanpa bekas ya. Berbalik dengan segala kekecewaan ya. Dengan segala kekesalan. Wa ammar rabihun, adapun orang-orang yang berhasil dalam dunia niaga mereka di dunia, sekali lagi hadhihi haqiqatut tijarah, ini hakikat perniagaan sejati, ya, bukan perniagaan antar sesama manusia, ya, yang hanya bertukar, ya, ya, hanya bertukar kepunyaan di dunia, hanya bertukar materi di dunia, tetapi ini adalah perniagaan yang modalnya adalah hidup dan nyawa mereka, modalnya adalah semua karunia yang Allah berikan untuk dibayar dengan surga atau neraka. Fa'amma rabihun, adapun orang-orang yang berjaya, yang beruntung dalam perniagaan mereka, fa'innahum ba'u faniyan biba'q, mereka itu adalah orang-orang yang menjual segala harta dunia, segala yang bersifat duniawi yang fana, yang tidak akan kekal, untuk diganti dengan kehidupan akhirat, kehidupan surga yang penuh dengan keabadian. Menjual yang fana dengan yang abadi. Fi hadhihi tijarah, yaitu dalam perniagaan tersebut. Wa khasisan bi nafsin, maaf ya. Fa innahum ba'u faniyan bi baqin wa khasisan bi nafsin. Wa khasisan bi nafsin. Mereka menjual segala sesuatu yang murah di dunia ini, bi nafsin, dengan jauh lebih berharga di akhirat nanti. Ini seperti yang digambarkan oleh Nabi dalam banyak hadis-hadis sahih. Ma ana walid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan, ya, perumpamaan aku dengan kehidupan dunia ini seperti orang yang sedang beristirahat sejenak kemudian meninggalkannya. Kehidupan dunia itu adalah sejenak kita beristirahat, itulah kehidupan di dunia. Juga gambaran-gambaran lain, ketika segala dunia yang dimiliki oleh orang kafir itu lebih murah daripada sayap seekor nyamuk dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa betapapun hebatnya kita menggapai dunia ini dengan segala kecerdasan kita, potensi yang kita miliki, mungkin kita akan terabadikan di dunia ini sebagai orang-orang yang terkaya di dunia. Meskipun kekayaan apapun yang kita coba cari sekarang gak akan bisa mengimbangi kekayaan Korun, ya. Karena Korun itu adalah merupakan dedengkotnya konglomerat sepanjang dunia. Ya, sepanjang dunia. Bukan di satu zaman, tapi sepanjang zaman. Itu Korun. Tapi taruhlah di masa-masa di mana kekayaan itu tercatat secara rapi, terdokumentasi secara rapi, orang bisa menjadi orang-orang terkaya di dunia. Tetapi apa yang kita dapatkan itu sesungguhnya adalah barang-barang yang murah belaka. Barang-barang yang membohongi kita dengan keindahannya. Saya sudah sering mengatakan keindahan dunia itu, ya, keindahan dunia itu keindahan yang sifatnya fana. Bukan saja dia itu tidak abadi, tapi kenikmatannya pun gak abadi, gitu. Tidak ada makanan enak yang selamanya akan enak, gitu loh. Tidak ada rumah mewah yang menyejukkan hati yang selamanya akan menyejukkan. Tidak ada mobil baru yang selamanya baru, yang selamanya akan membuat kebanggaan. Enggak, saya yang pertama kali membeli mobil ini di sini, ya, sejenak mobil itu sudah berubah menjadi mobil lama. Sejenak kita sudah disalib oleh orang-orang yang membeli barang yang jauh lebih baru dari kita. Jadi gak ada kenikmatan yang abadi. Oleh sebab itu dunia itu murah. Wahakiran bi'azimin. Orang-orang yang berjaya itu menjual segala sesuatu yang bernilai hina dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Waqalu ma miqdaru hadhihi dunya min awwaliha ila akhiriha. Dalam dimensi pemikiran mereka, dalam dimensi keyakinan mereka, mereka akan berkata, apa sih, ya, harga dunia ini, biarpun dari awal dunia sampai akhir dunia. Hatta nabi wa hadzana min Allah taala wa daral akhir biha, sampai kami mau menggadaikan, menjual, ya, kehidupan akhirat kami, jatah kami di surga nanti dengan dunia yang seperti ini. Itulah ucapan yang bersandar pada keyakinan yang utuh. Wal akhiratu khairu wa abqa, ya, keyakinan yang didasari bahwa akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Dunia dari awal sampai akhir, ya. Dunia dari awal sampai akhir. Kita enggak usah berpikir panjang-panjanglah untuk memikirkan tentang betapa pendeknya dunia ini. Hingga sampai detik sekarang ini Allah masih memberikan kepada kita anugerah di dunia. Ya, kita bisa membayangkan sudah berapa juta generasi yang punah di bumi ini, gitu. Ya, sudah berapa juta generasi yang punah, ya. Sudah berapa juta tahun yang telah habis di usia dunia ini, kita nggak pernah tahu, ya. Begitu banyak dan itu panjang. Jutaan tahun menurut kita mungkin panjang, kenyataannya itu sudah habis, gitu loh. Kenyataannya sudah habis dan sudah sampai ke dunia kita. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Yang Nabi mengatakan antara aku dengan anda, dengan kiamat itu hanya tinggal sejenak saja. Ya. Itu sudah berlalu lebih dari 1500 tahun. Sudah berlalu lebih dari 1500 tahun. Generasi-generasi emas sudah berakhir. Ya, generasi-generasi ulama yang paling termuliakan di bumi ini sudah berakhir. Jadi artinya begitu panjang dunia ini, ya, yang katanya menyisakan banyak sejarah, ya, menyisakan cerita tentang kehidupan prasejarah, kenyataannya itu semua sudah punah. Itu tandanya dunia itu begitu sementara. Lalu apalah dibandingkan itu dengan usia kita, berapalah panjang usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita mengacu kepada sabda Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 sana, usia umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Di atas itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Usia kita yang segini yang rata-rata di bawah 100 tahun lah kira-kira seperti itu, dibandingkan usia yang sudah habis ini kan enggak ada apa-apanya. Dibandingkan usia sejarah yang sudah tinggal cerita ini enggak ada apa-apanya. Maka apalah dunia ini dari awal sampai akhirnya. Kalaupun ada dimisalkan manusia yang hidup dari awal sejarah sampai akhir sejarah, ya, di dunia ini, tetap itu adalah usia yang pendek. Apalagi ternyata jatah kita di usia dunia yang pendek ini ternyata juga jauh lebih pendek lagi. Hatta Nabi ahadzana min Allah Ta'ala wa dar al-akhirah biha, fakaifa bima yanalul abdu minha fi hadha zaman al-qasir. Lalu bagaimana pula jika dibandingkan dengan apa yang didapatkan seorang hamba dari masa hidupnya yang begitu pendek, allazi huwa fil haqiqah ka ghafwati hulm, ya, yang itu bisa diibaratkan seperti ghafwatu hulm. Hulm itu artinya mimpi. Ghafwah itu mimpi yang sejenak. Misalnya orang lagi duduk nih, tertidur kemudian mimpi, ya. Jadi mimpi itu sendiri sepanjang malam aja kan kelihatan pendek gitu ya. Tahu-tahu kita udah bangun gitu. Nah, bagaimana dengan mimpi yang dialami seseorang dalam waktu yang pendek, lagi duduk, tidur, kemudian bermimpi. Itulah yang disebut dengan ghafwatu hulm. Mimpi yang sangat sejenak. Wala nisbata lahu ila daril qararil batta, maka enggak bisa dibandingkan sama sekali dengan alam akhirat yang kekal abadi. Ya, coba ini jadikan sesuatu untuk kita semua bercermin, ya, bahwa dunia pendek yang jadi jatah kita itu akhirnya akan berakhir dan itu sangat-sangat pendek dibandingkan dengan usia dunia yang memang sudah pendek. Apakah semua kita akan menukar, ya, dunia yang begitu pendek dan sangat murah itu dengan mengorbankan kehidupan kita selama-lamanya? Di sini kita bisa merasakan betapa besarnya karunia iman dalam diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara manusia ini yang memiliki keyakinan ateis, yang tidak beriman dengan adanya Yang Maha Pencipta, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memeluk agama apapun. Dia kufur sekufur-kufurnya. Di mana bagi dia hidup itu ya hanya hidup di dunia ini saja. Selesai dia hidup, sudah. Kita bisa bayangkan tidak punya pengharapan akan keabadian. Sementara orang yang beriman punya harapan keabadian dalam kebaikan. Kenapa itu tidak dikejar? Banyak orang yang tidak punya harapan itu. Bahkan sama sekali tidak mengharapkan, bukan tidak punya harapan, bahkan sama sekali tidak mengharapkan sama sekali. Karena bagi mereka hidup di dunia selesai sudah, tidak akan ada yang lain. Atau orang-orang yang beriman dengan iman yang salah gitu loh. Orang yang beriman dengan iman yang salah. Mereka berkeyakinan bahwa setelah meninggal mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ternyata iman mereka salah. Iman mereka keliru. bagaimana nasib orang-orang yang ditakdirkan Allah seperti digambarkan di dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Setiap ahli kitab itu pasti akan beriman di akhir hidupnya. Bagaimana nasib dengan nasib mereka? Coba ukur karunia yang Allah berikan itu dengan semua itu. Niscaya kita akan menyukurinya. Allah berfirman, wa qala ta'ala, yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka di hari kiamat, ka'allam yalbathu, seolah-olah di dunia ini, ya, jadi para ulama mengatakan, ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah alam kubur. Begitu mereka dibangkitkan di hari kiamat nanti, seolah-olah di alam kubur itu mereka baru sejenak saja. Begitu juga ketika mereka di dalam kubur, seolah-olah di dunia mereka baru sejenak saja. Begitu seterusnya. Ya, begitu orang dibangkitkan dalam kubur, ya, untuk mendapatkan pertanyaan mungkar dan makir, dan kemudian untuk mendapatkan balasan, ya, berupa siksa kubur atau kenyamanan di kubur, ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar, seolah-olah mereka hidup di dunia itu hanya sepenggalan siang saja. Begitu juga di akhirat nanti, begitu dibangkitkan, seolah-olah mereka dalam kubur itu hanya sepenggalan siang saja. Ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar, yata'arafuna bainahum, di mana mereka saling mengenal. Jadi di dalam kehidupan dunia itu seperti itu, ya. Ketika orang dibangkitkan nanti di alam kubur atau di akhirat, mereka akan merasa seolah-olah kehidupan di dunia itu hanya sekejap, hanya sepenggalan siang, dan mereka baru saja saling berkenalan satu dengan yang lain. Nah, yata'arafuna bainahum, di sini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ini seolah-olah merupakan sesuatu yang baik gitu. Saling berkenalan itu kan indah, ya, saling berkenalan. Tapi sebenarnya ini merupakan ledekan gitu. Jadi saling berkenalan ini artinya belum saja mereka sempat menikmati saling kenalnya mereka itu, udah meninggal dunia gitu. Mungkin manusia merasa hidup lama dengan orang yang dicintai puluhan tahun, ya, lebih daripada 50 tahun. Ya, mengenal apa namanya bergaul dengan kakek, dengan orang tua, kemudian dengan anak, dengan cucu, bahkan dengan cicit, lintas generasi. Orang tersebut mungkin sudah merasakan hidup di dunia begitu lama, tapi nanti di akhirat mereka merasa seolah-olah hanya sepenggalan siang, dan seolah-olah mereka baru saja mulai saling berkenalan, ternyata sudah meninggal dunia. Ya, itulah ketika kehidupan akhirat belum lagi dimulai siksa neraka dan keabadian sorga, manusia sudah merasa begitu cepatnya hidup di dunia. Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Fima anta min dzikraha? Apa yang kamu persiapkan ketika kamu mengingat-ingat tentang akhirat? Itu jawabannya. Kalau kamu bertanya tentang kehidupan akhirat, kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan untuk itu? Ingat-ingat akhirat seperti itu, apa yang sudah kamu persiapkan? Ila rabbika muntahaha. Sesungguhnya engkau akan dikembalikan kepada Rabb kamu sebagai final dari kehidupan kamu. Innama anta munziru man yakhsha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya pemberi peringatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut terhadap kehidupan akhirat. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dan ketika mereka itu melihat hari kiamat nanti, mereka merasa seolah-olah hidup di dunia itu hanya di sepenggalan pagi hari atau hanya di sepenggalan waktu duha saja. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Aqab ayat 35, ka'annahum yawma yarawunaha ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagh. Dan ketika mereka itu melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah di dunia ini mereka tidak tinggal kecuali hanya sepenggalan waktu siang saja. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114, kam labistum fil ardi adadas sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, Fas'alil 'addin. Berapa lama sih kalian tinggal di muka bumi ini yang katanya bertahun-tahun itu? Mereka menjawab, sepertinya kami tinggal di bumi itu hanya satu hari atau bahkan separuh hari saja. Fas'alil 'addin, tanyakanlah orang-orang yang lebih mengetahui tentang itu. Ya, orang-orang yang pernah tinggal di bumi kemudian hidup lagi di akhirat. Ada yang mengatakan di kalangan ahli tafsir, fas'alil 'addin fas'alil malaikah. Tanyakanlah para malaikat yang lebih mengetahui. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Jadi kalau seandainya kalian itu mengetahui, sesungguhnya memang kehidupan kalian di dunia itu memang hanya sementara saja. Ya, ini kan pengakuan orang di akhirat nanti. Ketika hari itu sudah tidak ada lagi amal perbuatan. Hisabun bila amal. Di dunia ini amalun bila hisab. Yang ada hanya amal perbuatan. Belum ada siksaan Allah di dunia ini. Atau pahala Allah di dunia ini belum ada. Ya. Adapun kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan karena perbuatan baik kita di dunia ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yawma yunfakhu fissuri wa nahsyurul mujrimina yawma idzir ruzqa. Maaf ya. Yawma idzin zurqa. Maaf ya. Yawma yunfakhu fissur wa yahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaqulun idz yaqulu amsalatuhum tariqatan illa bithum illa yawma. Ini sama seperti sebelumnya juga. Ketika sangkakala itu ditiup, kemudian Allah membangkitkan orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa itu secara berkelompok-kelompok. Yatakhafatun, mereka saling berbisik. Yatahamasyun, yatakhafatun artinya yatahamasyun bainahum, berbisik illa bithum illa ashra. Sepertinya kita tinggal di dunia ini hanya sekitar 10 ya, 10 jam atau 10 hari, al-ikhtilafi al-mufassirin. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Sesungguhnya kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan tadi. Idz yaqulu amsilatuhum tariqatan illa bisum illa yauma. Ya, sebagian di antara mereka juga menggambarkan kehidupan di dunia ini bahwa kehidupan di dunia ini hanya satu hari saja. Jadi ini ungkapan-ungkapan orang di akhirat nanti. Ya. Intinya hampir sama antara satu ayat dengan ayat yang lain menggambarkan bahwa nanti ada kesadaran sejati, kita menyebutnya demikian, dari orang-orang yang ada di akhirat nanti bahwa kehidupan dunia ini memang sementara. Kita sekarang tahu ya, bahwa innamal hayatud dunya la'ibu walahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau, hanya permainan. Ya. Kita tahu. Mata angkalin, semakwahum jahannam. Bagi orang-orang kafir, di dunia ini hanyalah kenikmatan sejenak. Dan kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Semua kita tahu itu. Cuman tingkat kesadaran kita itu gak sama gitu loh. Bahkan diri kita dengan diri kita di satu waktu dengan waktu yang lain pun gak sama. Sadar dunia ini sementara, tapi kadang-kadang kita seolah-olah hidup selamanya gitu. Kita sudah menggariskan, mengonsepkan hidup kita ini seolah-olah akan dapat kita pastikan sampai kapan. Hari ini apa, besok apa, ini apa, itu apa, kekayaan apa yang mau kita kumpulkan, apa yang saja yang akan kita punyai. Itu kita susun demikian rupa, ketika kita menyusun, kita seolah-olah gak sadar ya. Gak sadar bahwa kita akan menghadap akhirat. Nah, orang yang sadar, mungkin sama yang dilakukan. Sama-sama bekerja, sama-sama mencari dunia. Tetapi dunia yang mereka cari itu, ya, dunia yang mereka cari itu sudah dibungkus dengan keyakinan akhirat. Saya mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ya, besok saya akan kumpulkan ini, besok akan saya kumpulkan ini, karena saya ingin lebih banyak lagi menyumbang fi sabilillah. Saya ingin lebih banyak lagi bermanfaat untuk lebih banyak orang. Saya ingin lebih banyak lagi menyantuni fakir miskin. Saya ingin lebih banyak lagi menyantuni anak-anak yatim dan seterusnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebuah ungkapan jelas ya bahwasanya siapapun di antara kita yang mengejar dunia, siapapun ya di antara kita yang mengejar dunia, hanya akan memiliki salah satu di antara dua keyakinan. Mengejar dunia hanya untuk dunia sehingga dia betul-betul lupa bahwa dunia ini hanya sementara meskipun dia beriman. Ya, meskipun dia sholat, meskipun dia melaksanakan ibadah, tapi dunia telah membutakan dirinya. Ketika mencari dunia, dia sama sekali tidak mengingat akhirat. Tapi ada orang yang mengejar dunia, tapi mengingat akhirat. Nah, orang-orang yang semacam ini, ya, tetap sadar tentang kerapuhan hidup di dunia, tentang kesementaraan hidup di dunia. Sehingga apa yang dia kumpulkan adalah demi kebahagiaan akhirat. Dia ingin mengejar hari esok dan hari esok karena dia ingin menumpuk kebajikan sebanyak mungkin untuk kehidupan akhiratnya. Sehingga ketika suatu saat Allah menghentikannya, dia tidak akan merasa susah gitu. Oh, ternyata jatahku untuk kusimpan demi akhirat hanya sampai di sini saja. Enggak masalah. Tapi coba bayangkan kalau orang hidup di dunia untuk dunia. Dia baru mengejar ini, mengejar itu. Ya, ada orang yang mengumpulkan uang belum cukup untuk traveling, ada orang yang mengumpulkan uang belum cukup untuk membangun rumah, ada orang yang sedang membangun rumah belum lagi selesai dan uang masih sedang dicari lagi, tiba-tiba terputus. Sementara khayalannya hanya soal dunia, habis sudah. Ya. Dia akan menyesal di dunia dan menyesal di akhirat. Di dunia dia menyesal karena enggak bisa melengkapi kebahagiaannya. Di akhirat dia menyesal karena dia lupa dan lalai untuk mengumpulkan untuk akhirat. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadhihi haqiqatud dunya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Inda muwafati yaumil qiyamah. Ketika ada perhitungan yang jelas di hari kiamat nanti. Ya. Falamma alimu qillata libsihim fiha. Ketika mereka sadar bahwa di dunia ini hanya sementara, wa anna lahum daran ghaira hadhihi ad-dar, bahwa ternyata benar ada lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia yang sementara ini. Hiya darul hayawan wa darul baqa, yaitu kampung halaman yang betul-betul merupakan inti kehidupan. Darul hayawan, hayawan itu dari kata hayat, artinya hidup. Darul hayawan itu kampung sejatinya kehidupan gitu loh. Hidup yang sesungguhnya, karena disitulah hidup manusia yang sejati. Wa darul baqa, negeri yang penuh dengan kekekalan. Ra'au min a'zamil ghubni bai'a daril baqa bidaril fana. Maka mereka tahu bahwa orang yang bangkrut di dunia ini adalah yang menjual akhiratnya dengan dunia yang fana. Fattajaru tijaratal aqyas. Maka orang yang beriman akan berdagang layaknya orang-orang yang cerdas, ya, berdagang secara cerdas. Kalau di dunia ini, di dunia bisnis, dagang cerdas itu artinya enggak terlalu banyak menggunakan energi tapi bisa menghasilkan lebih banyak uang. Nah, kita orang-orang yang beriman punya konsep perdagangan cerdas yang lebih daripada itu, yaitu memperdagangkan segala yang karunia Allah berikan di dunia ini untuk kita jual mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itulah perdagangan yang cerdas. Itulah bisnis yang paling cerdas. Walam yaghtaru bi tijarati sufaha minan nas. Dia enggak tertipu dengan gaya berdagang orang-orang bodoh. Ini mungkin pandangan ahli-ahli bisnis begitu melihat orang yang berdagang hanya dengan otot, ya, tidak dengan otak, ya. Berdagang dengan kekuatan, tidak dengan kecerdasan. Ah, ini pedagang-pedagang recehan, ya. Ya. Begitulah mereka memandang orang-orang yang bekerja jauh di bawah level yang mereka miliki. Tapi sesungguhnya hal yang jauh lebih daripada itu adalah ketika ahli kebenaran, orang-orang yang beriman, melihat bagaimana orang-orang kafir berdagang menjual akhirat mereka dengan dunia yang fana. Ya, mereka nggak terpengaruh dengan gaya berdagang mereka yang jor-joran. Ini dunia kami, ini yang kami miliki, nggak mempengaruhi mereka. Buat apa dunia yang sebanyak itu kalau ujung-ujungnya adalah kesengsaraan di akhirat? Karena dunia ini adalah sijnul mu'min, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang sorganya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu di dunia bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itulah konsep dunianya orang yang beriman. Ya, jadi bukan dunia mendapatkan dunia, tapi dunia untuk mendapatkan akhirat. Ya, mereka mau bersusah-susah dulu demi mendapatkan kebahagiaan di hari akhir nanti. Fazahara lahum yawmat taghabun ribhu tijaratihim. Di hari manipulasi itu mereka akan tahu tentang keuntungan yang mereka dapatkan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memikirkan akhirat. Wa miqdaru mashtarahu, mereka mengetahui harga yang tinggi dari apa yang telah mereka beli. Wa kullu ahadin fi hadhihi ad-dari dunya ba'un mushtarin muttajir. Jadi harus diketahui ya, bahwa manusia di dunia ini sesungguhnya adalah pedagang, pembeli dan penjual. Mereka sedang berniaga. Kullun nas yaghdu. Dalam hadis dikatakan setiap manusia itu di dunia ini itu berupaya. Fada'un nafsahu. Dia menjual dirinya sendiri, jiwanya, nyawanya. Famu'tiqha aw mubiqha. Ujungnya adalah apakah dia akan membebaskan jiwanya itu menjadi manusia yang merdeka di akhirat nanti, atau dia akan menjadikan dirinya itu budak di neraka nanti. Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau dibunuh. Wa'dan alaihi haqqa, dan itu merupakan janji Allah yang tegas baginya. Fit Taurati wal Injil, baik di Taurat maupun Injil, wal Quran maupun Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah, orang yang telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi, maka berbahagialah kalian dengan apa yang telah kalian perdagangkan dengan Allah Subhanahu wa taala, zalika huwal fawzul azim. Itulah sesungguhnya kemenangan yang besar. Jadi Allah telah membeli dari diri orang-orang yang beriman itu diri mereka, harta mereka, dunia mereka, karunia yang Allah berikan kepada mereka, nyawa mereka, itu telah Allah beli dari mereka untuk ditukar dengan sorga. Mau enggak? Ya. Apakah ketika Allah sudah membeli semuanya maka kita enggak dapat dunia sama sekali? Ya enggak. Ya. Allah membeli dengan cara yang jauh lebih menyejahterakan kita. Kalau sesuatu yang kita jual nih di dunia, ya, saya jual rumah dapat duit, rumahnya pasti hilang gitu. Kita menjual diri kita, dunia kita kepada Allah, dunia ini enggak akan hilang dari kita. Itu seperti digambarkan orang yang cinta dunia. Ya, dengan orang yang cinta akhirat. Man kanatil akhiratu niyyatahu, orang yang akhirat itu menjadi tujuan hidupnya. Jama'allahu lahu amrahu. Allah akan membuat urusannya malah justru semakin lempeng di dunia ini. Wa'atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan tetap datang kepadanya tapi dalam keadaan tunduk kepada kita. Jadi artinya ketika kita menjual jiwa kita, kita menjual harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kehilangan dunia gitu loh. Bahkan berjihad sekalipun. Orang yang berjihad itu kalau ditentukan oleh Allah meninggal di sajiat, ya meninggal. Kalau tidak, tidak. Makanya yang kita dapatkan adalah ihdal husnayin. Kalau kita keburu meninggal dunia, ganjaran kita jauh lebih besar. Kalau kita tidak meninggal dunia, kita tetap mendapatkan kemenangan di dunia. Dan akan mendapatkan kemenangan juga di akhirat. Jadi enggak ada ruginya. Semua yang kita serahkan kepada Allah itu tetap akan kita nikmati di dunia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah, syaratnya kita mau berjuang di jalan Allah. Kalau perlu kita berperang, ya, mengorbankan nyawa dan harta kita, kita membunuh atau dibunuh, ya. Dan janji itu sudah tegas di setiap kitab suci bahwa setiap kita pasti akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita berjuang fi sabilillah, maka Allah akan mengangkat harkat kita setinggi-tingginya. Fa hadza awwalu naqdin min thamani hadhihi tijarah. Ini adalah bayaran kontan pertama dari harga perniagaan yang begitu besar. Fatajiru ayyuhal muflisun wa ya man la yaqdiru ala hadza tsaman. Wahai orang-orang yang bangkrut, silakan kalian berdagang dengan dunia ini semau kalian. Wa ya man la yaqdiru ala hadza tsaman, wahai orang-orang yang enggak mampu berniaga kepada Allah, ya. Ini ada harga yang lain. Ya. Tidak ada harga yang lain kalau kalian mau membelinya, ya. Kalau kalian mau meninggalkan perniagaan dunia tadi, ada perniagaan yang jauh lebih menguntungkan bagi kalian. Daripada kalian menjadi orang yang bangkrut, daripada kalian menjadi orang-orang yang enggak mampu membayar perniagaan sejati, ini ada perniagaan yang bisa menguntungkan kalian. Fa in kunta min ahli hadhihi tijarah fa ati hadza tsaman. Kalau kalian memang mau, maka kalian harus berani untuk membayar harganya. Istilah-istilah dunia itu sebenarnya adalah istilah akhirat yang diduniakan. Ada orang mengatakan ada uang, ada barang. Segala sesuatu itu ada harganya. Bahasa Arabnya namanya likulli syai'in samanuhu. Segala sesuatu itu ada harganya. Jadi kebahagiaan akhirat juga ada harganya gitu loh. Kalau kalian merasa enggak mampu, coba perhatikan apakah kalian mau bangkrut. Sama dengan dalam dunia bisnis kan begitu. Kalau kalian enggak mau membayar mahal dengan disiplin kalian, konsistensi kalian segala macam, ya terima saja ala kadarnya yang kalian dapatkan di keuntungan bisnis ini. Bisnis akhirat juga seperti itu gitu. Sama, cuma dengan nuansa tentunya yang jauh lebih mewah gitu loh. Nah, karena bisnis dunia akan berakhir di dunia, bisnis akhirat akan menjadi keabadian buat kita. Tapi prinsipnya itu sama. Segala sesuatu itu ada harganya. Untuk mendapatkan akhirat, kita harus membayar harga yang mahal. Semakin mahal kita membayarnya, semakin banyak kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, bagi mereka yang belum berkesempatan untuk melakukan jihad fisabilillah, at-ta'ibun al-abidun, mereka yang selalu bertobat dan beribadah, al-hamidun sa'ihun, yang selalu memuji Allah, selalu bertasbih kepada Allah, ar-raki'un as-sajidun, selalu ruku dan sujud, al-amirun bil ma'ruf wan nahyun 'anil munkar, selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wal-hafizun li hududillah, selalu menjaga syariat Allah, wa basyiril mu'minin, ya berikanlah mereka kabar gembira, ya. Jadi mereka yang belum mendapatkan kesempatan jihad fisabilillah dalam arti yang sesungguhnya, mereka bisa beribadah, ya, mereka bisa bertasbih, ruku, sujud, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menjaga syariat Allah, semua itu juga akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan kepada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Dengan harta dan jiwa kalian, maaf. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Ya, surat As-Saff ayat 10 dan 11. Ini beberapa hal yang terkait dengan pembahasan bahwasanya manusia yang banyak berbuat dosa dan maksiat akan melupakan apa yang menjadi kebaikan dirinya di akhirat. Juga akan melupakan apa yang menjadi kebahagiaannya di dunia. Jadi ingat ya, orang yang mengejar akhirat itu gak akan kehilangan dunia. Justru dunia ini akan tunduk kepadanya. Jatah dia sama. Mungkin dia akan jadi orang miskin, mungkin dia akan jadi orang kaya. Tergantung dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dunia ini tunduk buat dirinya. Dunia yang sedikit ini akan dirasakan jauh lebih nikmat dari dunia yang banyak yang dimiliki orang-orang kafir. Kalau dia mendapatkan kekayaan yang banyak, seluruh kekayaannya itu akan tunduk sama dia. Mau dia dibawa kemana aja mau. Nah, itulah yang disebut dengan dunia datang kepadanya wahya raghima, dalam keadaan tunduk. Sementara orang yang mankanat tid dunia hamahu, orang yang dunia itu cita-citanya, faraqallahu alaihi amrahu, urusannya akan dibuat kacau. Waja'al al-faqra baina ainihi, di otaknya itu yang ada miskin-miskin saja, kurang-kurang saja. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, dan dunia yang datang kepadanya tetap yang ditakdirkan oleh Allah. Biarpun orang gila dunia, kalau takdirnya miskin tetap miskin, ya. Kalau takdirnya kaya ya kaya, kalau takdirnya miskin ya miskin. Tetapi otak dia selalu otak miskin gitu loh. Selalu saja kurang gitu. Selalu saja tidak mampu merasakan kenikmatan dari apa yang dia dapatkan. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya selesaikan lebih cepat sedikit dari waktu yang biasanya, tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.